Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, syukur puji kita sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, iman dan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, teladan kita, junjungan kita, uswatun kita, yang telah memberi teladan terbaik dalam mengamalkan Al-Quran. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, kita masih menceritakan tentang surat Al-Kahfi. Pada hari ini kita telah sampai ayat 22. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum wa qur rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahira wa la tastafti fihim minhum ahada. Artinya nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka 5 orang dan yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap barang yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka kecuali pertengkaran lahir saja. Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka pemuda-pemuda kepada seorang pun di antara mereka. Pendengar yang dimuliakan Allah, masih menceritakan Ashabul Kahfi, pemuda Kahfi. Di sini ayat ini, ayat 22 ini membahas tentang bilangannya. Tapi bilangan yang disebutkan, apakah mereka berjumlah 3 ditambah 4 dengan anjingnya, atau 5 ditambah 6 dengan anjingnya, atau 7 ditambah 8 dengan anjingnya, menjadi pupus karena Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Rabbi a'lamu bi'iddatihim, Tuhanku yang maha mengetahui tentang jumlahnya. Artinya masalah jumlah bukan masalah yang penting. Masalah yang penting di sini adalah masalah mempertahankan keimanan. Mereka pergi menetap di gua demi keimanan mereka. Itu satu hal. Kemudian ayat ini juga menceritakan kepada kita kata-kata kalbuhum, anjing mereka, sebanyak 3 kali. Rabi'uhum kalbuhum, sadisuhum kalbuhum, saminuhum kalbuhum. Apakah anjing itu menjadi penutup keempat atau penutup keenam atau penutup kedelapan? Tetapi anjing diucapkan sampai 3 kali. Ini menjadi diskusi kita yang menarik. Karena ternyata Al-Quran tidak melupakan jasa anjing, sehingga timbullah perbedaan ulama sejauh mana anjing boleh atau tidak dipelihara. Karena apapun ceritanya, Al-Quran masih menjunjung tinggi, menghormati segala jenis hewan, sampai anjing yang sebagian orang merasa jijik dan risih menyebut namanya. Tetapi Al-Quran sekali lagi memuliakannya karena jasanya yang menuntun Ashabul Kahfi sampai ke gua. Kemuliaan itu tertuang dengan disebutkannya kata-kata anjing di dalam satu ayat sebanyak 3 kali. Untuk lebih jelasnya masalah anjing dan masalah bilangannya, bilangan Ashabul Kahfi, di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq. Kami minta kontribusinya. Iya. Terima kasih kepada Ustaz Arifin bahwa ada hal yang menjadi kita harus ingat selalu ketika Allah berfirman saya kuluna. Kata ini adalah memakai fi'il mudhari, artinya kata kerja yang sedang berlangsung, lil mustaqbal, untuk masa yang akan datang. Ini kalau kita dapatkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kata kerja fi'il mudhari yang seperti ini adalah menunjukkan akan dibicarakan orang dulu dan sampai sekarang. Makanya bahasanya saya kuluna litajaddud, litajdid wa tajaddud. Tajdid diperbaharui. Dulu orang pernah mengatakannya, sekarang orang akan mengatakan lagi. Terus diperbaharui seperti itu. Begitulah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan, dan sampai saat ini juga orang juga banyak menceritakan. Apakah memang jumlahnya 3, 4 dengan anjingnya, apakah 5, 6 dengan anjingnya, apakah 6, 7 dengan anjingnya. Begitulah yang disampaikan dalam Al-Quran. Kenapa hal ini dibahas dan tidak ditentukan Allah langsung bahwasanya jumlahnya sekian? Sebetulnya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar makna yang terkandung dalam ayat ini sebetulnya tujuannya bukanlah bilangan-bilangan yang ditentukan dalam Al-Qur'an ini. Karena kaitannya dengan ayat yang kita kaji sebelumnya itu ada di akhir ayat itu, dikatakan dalam firman Allah lanattakhidzanna 'alaihim masjida. Untuk apa dijadikan tempat sebelah mereka itu gua dengan dibangunnya masjid? Karena masjid itu adalah merupakan menunjukkan kepasrahan dan ketakwaan mereka yang begitu indahnya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dibangunlah masjid itu untuk mengingat pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, yang disebutkan dengan Ashabul Kahfi. Mereka tidak pernah gentar walaupun yang mereka hadapi adalah raja-raja Romawi pada saat itu, yaitu yang berada di Philadelphia, yang sekarang ini mungkin sudah termasuk kawasan Amerika Serikat. Begitulah, walaupun begitu kejamnya raja-raja itu sampai mengaku dirinya Tuhan, dan yang tak mengikut digantung, dibunuh, tapi mereka tetap tidak pernah gentar dengan keimanan mereka dan kepasrahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah menjadi momentum sejarah yang paling bagus, sehingga disabdakan atau difirmankan Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an ini. Adapun masalah anjing itu tadi, itu anjing memang kalau di dalam cerita ini mereka itu memang adalah salah satu kelompok Ashabul Kahfi ini adalah pengembala domba. Sehingga pengembala domba itu di Arab itu terkenal dengan anjing untuk menjaga domba tersebut. Jadi memang kemanfaatannya yang dilihat di situ. Tidak mereka itu tinggal di dalam rumah, kalau menurut cerita dari Ashabul Kahfi tersebut. Maka ketika tuannya itu pergi bersama pemuda-pemuda yang beriman ini, sehingga anjing ini mengikuti tuannya kemana saja mereka pergi. Sehingga terlihatlah di situ disebutkan bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Ustaz Zainal. Iya, terima kasih kepada Ustaz Fajrul Haq yang telah memberi kontribusi kepada kita untuk mempertajam pemahaman ayat 22 dari surah Al-Kahfi. Dapat kita ambil pelajaran bahwa ayat ini mengajarkan kepada kita, yang pertama, bahwa Allah di dalam Al-Quran khususnya di ayat ini tidak menyebutkan bilangan yang spesifik seperti bagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq, karena memang bilangan pada kisah ini bukan menjadi suatu hal yang prinsipil. Kemudian begitu juga tentang tempat dan waktunya, menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi bukanlah menjadi hal yang prinsipil, karena yang menjadi prinsipil di sini adalah inti dari permasalahan kisah itu, bahwa begitulah manusia ketika dia bersama Allah, yang lemah menjadi kuat, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang biasa menjadi luar biasa. Menurut kita, tidur selama 309 tahun itu adalah suatu peristiwa yang tidak mungkin. Tetapi karena Ashabul Kahfi mempertahankan iman, ingin hidup bersama Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mungkin di mata dan pikiran manusia menjadi mungkin adanya. Ini adalah suatu pelajaran yang penting. Inilah pelajaran yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Dekatlah bersama Allah, maka semua urusan kita dimudahkannya. Dekatlah bersama Allah, karena memang Allah sudah begitu dekat kepada kita. Fa inni qarib, sungguh aku sudah dekat. Dan dekatlah bersama Allah, segala pinta kita akan dikabulkannya. Ujibu da'watad da'i iza da'an, aku akan mengabulkan segala permintaanmu. Tinggal kita memilah-memilih mana permintaan yang baik, dan Allah akan memberi yang terbaik dari yang kita minta. Boleh jadi ada manusia yang meminta harta benda yang menurut pola pikir dia terbaik, tetapi sebenarnya Allah memberikan suatu hal yang di luar dugaan dia. Dia mati terbunuh di jalan Allah, dan rupanya itulah yang terbaik. Pelajaran yang kedua dari pembelajaran kita ini adalah menghargai jasa, walaupun terhadap binatang yang sebagian orang melihatnya sangat hina dina, yaitu anjing. Hargailah jasa siapapun, berhutang budilah kepada siapapun, terutama berhutang budi kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita, memberi nyawa kepada kita, memberi oksigen, memberi kekuatan, akal pikiran, tangan dan kaki, dengan menyembahnya, mengucapkan terima kasih kepada Allah, dan mengucapkan terima kasih kepada manusia, bahkan mengingat kembali jasa-jasa orang yang telah berjasa kepada kita, adalah salah satu pelajaran yang penting dari ayat 22 surah Al-Kahfi ini, termasuk diantaranya terhadap hewan yang bernama anjing. Mudah-mudahan kita bertambah dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita dapat menghargai jasa siapapun, Allah, orang tua, manusia, bahkan hewan sekalipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.